bersama murid-muridku adalah keseharianku. Membimbing mereka, membuat mereka tersenyum. Assalamualaikum, Kak. Waalaikumsalam. Kulit kakak lembut dan melayu. Bisa aja, ih, kamu. Makanya kau salim selalu lama, ya. Iya. Dan meski seharian di luar, aku selalu merasakan kesegaran. Karena ada Give Hijab Perfume Beauty Body Wash yang menemani saat mandiku. Wangi segar buah tin. Dan kelembutan buah zaitun merawat dan menyegarkan kulitku, membuatku tetap refresh kapan saja, bahkan saat tertutup hijab. Kalau udah gede, aku juga mau kayak kakak, refresh terus. Selama yang baik-baik selalu ada di hati, pasti bisa kok. Siap, Kak. Give Hijab Perfume Beauty Body Wash baru. Hijab Body Wash pertama dengan parfum buah tin dan kelembutan zaitun. Refresh body and mind. Ada yang bar soap juga.